بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله عزكم الله seringkali apa yang jadi kewajiban kita kita lalai menjalankannya seringkali apa yang sesungguhnya perkara besar di sisi Allah ternyata kita menyia-nyiakannya. Di antara perkara ini yang sekarang banyak manusia melalaikannya adalah masalah silaturahim. Banyak manusia bergampang-gampangan di dalam masalah silaturahim. Padahal silaturahim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Di dalam firman Allah surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama dan seringkali dibacakan oleh khatib, oleh penceramah, oleh ustaz ketika akan memulai di dalam ceramahnya, yaitu ayat Allah yang berbunyi ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Selanjutnya di antara ayat ini ada kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dengan nama Allah itu. Wattaqul arham, dan hendaknya kalian bertakwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kata para ulama. Ittaqullah wattaqul arham, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan bertakwa terhadap al-arham. Bertakwa kepada Allah artinya menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauh segala larangan-larangannya Allah. Wal taqul arham artinya fala taqta'uha fa innaha mimma amarallahu ayyusalah. Hendaknya kalian jangan memutuskan al-arham karena dia adalah perintah di antara perintah-perintah Allah, yaitu Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Al-arham yang dikatakan silatul arham adalah bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum makna silaturahim adalah kepada tetangga, kepada teman, kepada kawan yang lama dan sebagainya. Bukan. Tapi silatul arham yang ada hubungan kerahiman. Sebagian ulama menerangkan makna silatul arham adalah di antara keluarga yang saling mewarisi. Ada pula yang menerangkan yang dimaksud silatul arham di antara keluarga kita yang mahram, ada hubungan kemahraman. Walhasil, silatul arham wajib kita tegakkan di antara keluarga kita, keluarga dekat kita, kerabat kita. Surga. Pasti dia akan masuk surga orang-orang yang qati'ur rahim. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa qati'ur rahim, seseorang yang memutus hubungan tali silaturahim, diancam dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ancaman berat, bukan perkara yang ringan, perkara yang besar. Barang siapa melakukannya, maka diancam oleh Rasulullah SAW لا يدخل الجنة. تفضل يا مؤمن. Kita lanjutkan ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati', yakni qati' ar-ram, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis yang berikutnya, dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah, telah berkata dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibi al-uquba fi dunya ma ma yadakhiru lahu mithlu al-baghi wa qati'at ar-rahim. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia di samping juga balas dia di akhirat. Dibanding dengan perbuatan seseorang al-baghi, perbuatan kedzaliman dan qati'at ar-rahim, memutus hubungan tali silaturahim. Abad seseorang yang memutuskan tali silaturahim, seorang anak yang memutus tali silaturahimnya kepada kedua orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, atau seorang kemenakan yang memutus tali silaturahimnya pada paman-pamannya, pada bibi-bibinya, seorang kakak kepada adiknya, seorang adik kepada kakaknya, atau sesama sepupu, maka dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada yang lebih pantas balasannya dipercepat di dunia dibanding dengan amalan qati'at ar-rahim dan orang yang berbuat zalim. Demikian cepatnya Allah akan membalas orang yang melakukan qati'at ar-rahim, memutus hubungan tali silaturahim. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang memutuskan demikian akan dibalas di dunia, bahkan akan disegerakan balasannya di dunia, dan kelak di akhirat dia pun akan mendapatkan bagiannya dari dosa-dosa dari dosa besar ini. Demikian besarnya ancaman yang Rasulullah perkabarkan kepada kita, menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah termasuk perbuatan dosa yang besar. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan memutus hubungan tali silaturahim. Di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu mu'allakatun bil arsh." Ar-rahim gantung di atas arsh. Taqulu man wasalani wasalahu Allah. Ia berkata kelak di akhirat, barang siapa menyambungku, maka Allah pun akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Karena barang siapa yang memutuskanku, kata Ar-Rahim, Allah pun akan memutuskannya. Ancaman bagi siapa-siapa yang bermudah-mudahan dalam Ar-Rahim, silaturrahim. Barang siapa yang menyambungnya Ar-Rahim, maka Allah pun akan menyambungnya kelak di akhirat. Barang siapa yang memutuskan Ar-Rahim, maka Allah pun akan memutuskan dengannya. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah, kalau kita tadi telah melihat, mendengar ancaman-ancaman di dalam hadis yang sangat berat, yang sangat berbahaya untuk pelakunya, di dunia akan mendapatkan balasan yang sangat cepat, di akhirat kelak Allah akan memutuskan dan hukuman-hukuman yang lain. Sementara barang siapa yang menyambungnya, maka Allah pun akan menyambungnya. Ada hadis lain yang menerangkan kepada kita, barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan panjangkan usianya dan Allah akan mudahkan rezekinya. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayubsata lahu rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka atau yang ingin untuk dimudahkan rezekinya, digampangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, hendaknya dia mengikat hubungan tali silaturahimnya. Berita dari Rasulullah, tawaran dari Rasulullah SAW kepada kita semua, maukah kita dimudahkan rezekinya? Maukah kita dipanjangkan usianya? Kalau pilihannya adalah mau, salah satu cara untuk mendapatkan tawaran ini adalah, kata Rasulullah SAW, falyasil rahimahu, hendaknya sambung tali silaturahim. Kalau kita masih diberi rezeki oleh Allah kedua orang tua, maka datangilah orang tua Anda. Berbaik-baiklah Anda dengan orang tua Anda. Berbaktilah Anda kepada kedua orang tua Anda. Kalau yang masih punya paman, sambunglah tali silaturahmi Anda dengan paman Anda. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Bagi kita yang masih punya saudara, masih punya kakak, masih punya adik, maka jangan karena masalah waris terus putus hubungan. Jangan karena masalah rebutan proyek putus hubungan. Masalah pembagian keuntungan atau yang sifat-sifatnya keduniaan terus bermudah-mudahan kita memutus hubungan. Hendaknya kalau kita ingin dimudahkan rezeki kita, maka kita bermudah-mudahan untuk, artinya kita memulai untuk melakukan menyambung tali silaturahim kita. Ketika kita ingin menjalin tali silaturahim kita, maka barangkali kita bertanya, bagaimanakah yang namanya menjalin tali silaturahim itu? Apakah menjalin tali silaturahmi adalah kita tidak menolak, menunggu saudara kita datang kepada kita untuk memulai, "Mas, Dek, gimana kabarnya?" Apa seperti itu kita nunggu? Atau kita yang aktif? Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi SAW, "Laisal wasiluk bil mukafi." Bukanlah al-wasil, tidaklah Anda dikatakan al-wasil yang menyambung tali silaturahim kalau cuma sekedar bil mukafi, menanti. Kalau dia mau berbuat baik sama saya siap. Tapi kalau dia cuek-cuekan, ya saya enggan. Menanti sifatnya, menunggu, tidak aktif. Laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang sedang menjalin tali silaturahmi itu dengan mukafi, menunggu, bukan. Walakin, akan tetapi, al-wasilu, yang dikatakan al-wasil itu orang yang menyambung tali silaturahmi itu, alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang-orang yang ketika diputus hubungan tali silaturahminya, dia justru yang berusaha aktif untuk menyambungnya. Al-wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Al-wasil, dikatakan al-wasil kalau seseorang yang diputuskan tali silaturahimnya tapi terus dia berusaha untuk menyambung tali silaturahim itu. Pamannya mengatakan, "Sudah, enggak usah datang lagi." Karena kerasa kesal Anda mengambil apa? Hukum dalam masalah waris sesuai Islam sehingga dia tidak dapat. Atau masalah bagian-bagian yang lainnya. Dia merasa tersinggung barangkali karena ucapan Anda. Setelah Anda multazim, Anda tidak mau berjabat tangan dengan istri paman Anda, misalkan. Marah. Langsung dia tidak mau. Tetapi kalau Anda mau jadi al-wasil, Anda datangi. Paman, bukan saya benci. Bukan saya tidak suka. Tetapi ini adalah perintah agama. Minta maaf, paman. Berusaha terus pendekatan-pendekatan dengan cara yang banyak, dengan cara yang beragam, sampai Anda bisa menundukkan paman Anda yang sedang marah, yang menghendaki putus hubungan tali silaturahim. Al-wasil alladzi idza qatat rahimahu wasalaha. Seorang al-wasil, seorang yang disebut al-wasil, kalau ketika saudaranya, familinya, keluarganya memutuskan tali hubungan silaturahimnya, tapi Anda terus berusaha untuk menjalinnya. Lalu bagaimana kalau seandainya upaya sudah Anda usahakan, usaha demi usaha sudah dijalankan oleh Anda, ada dari antara saudara Anda yang tetap ingin memutus hubungan tali silaturahimnya kepada Anda, sementara dia adalah kerabat kita, sementara dia adalah anggota ar-rahim kita, maka hal ini telah pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya Abu Hurairah, Abu Hurairah menceritakan telah datang kepada Rasulullah seseorang, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum." Wahai Rasulullah, aku punya kerabat dekat yang aku terus berusaha untuk mendekatinya, yang aku berusaha untuk menjalin tali silaturahim dengannya. Aku menyambungnya, berusaha menyambung dengannya. Akan tetapi apa balasannya? Wayaqta'uni. Akan tetapi dia justru sebaliknya, memutuskan hubungan denganku. Upaya demi upaya telah saya usahakan, tetapi tetap saja dia berusaha memutuskan, tidak ridha, tidak mau berhubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim, saya berusaha untuk berbuat baik dengannya. Apa yang bisa saya lakukan berbuat baik dengannya? Saya akan upayakan terus, kebaikan demi kebaikan saya usahakan berhubungan dengan dia. Wa yusi'una ilayya, akan tetapi balasannya kebaikan yang saya perbuat itu, dia berbuat jelek kepada saya. Balasan dari kebaikan saya, justru dia berbuat jahat sama saya. Wa ahlumu anhum, saya berlemah lembut dengannya. Saya berusaha lemah lembut, berbaik hati kepadanya. Wa yajhaluna alayya, akan tetapi dia tambah keras kepada saya, atau membodoh-bodohkan saya, menganggap kecil, tidak ada artinya, menganggap tidak menganggapnya. Maka nasihat Rasulullah SAW kepadanya, kata Rasulullah SAW, lain kuntum kama kulta, kalau benar keadaan kamu itu sebagaimana yang kamu lakukan itu, betul-betul kamu terus menjalin tali silaturahim kepadanya, berupaya berbuat baik kepadanya, berupaya berlemah lembut dengannya, tapi terus saja dia melakukan pemutusan, pemboikotan denganmu, faka'an nama tusifuhum al-malla, maka keadaan yang demikian itu seperti kamu sedang memercikan atau melemparkan debu-debu yang panas ke mukanya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan terus-menerus akan ada pada diri kamu pertolongan dari Allah kepadanya selama kamu ada dalam keadaan yang demikian itu. Anda berbuat tali silaturahim itu bukan dalam rangka mencari pujian dari orang atau dari paman kamu, bukan. Tapi ini adalah ibadah perintah dari Allah. Kalau kamu terus bersabar menjalankan yang demikian itu, terus menerus ada dalam keadaan demikian, dalam rangka mencari ridha Allah, menjalankan perintah Allah, maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan terus menolong Anda kepada orang itu. Allah yang akan menolong Anda atas perbuatan orang itu. Di samping pahala yang Allah sediakan buat Anda, di samping jaminan Allah akan menyambung tali dengan Anda, rezeki yang Allah akan mudahkan kepada Anda, Rasulullah katakan Allah akan memberikan pertolongan kepada Anda selama keadaan Anda demikian adanya. Ikhwan fillah azakumullah, demikian besarnya pengaruh tali silaturahim yang sudah banyak diantara kita melalaikannya kepada simbah kita. Banyak yang tidak mau datang, sudah menganggap kecil lah simbah tua atau yang serupa itu bahasa-bahasa. Harusnya kepada orang tua yang masih ada hubungan kerahiman, kekerabatan kepada kita, maka hendaknya kita lebih ingin mendekat kepadanya. Ikhwan fillah azakumullah, inilah perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, yang telah dilakukan oleh orang tua-tua kita atau umat sebelum kita, menjaga tali silaturahim. Karena menjaga tali silaturahim punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, baik di dunia atau di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sedikit ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa menjalankannya. Yang terpenting adalah bisa kita menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan perintah menjalin tali silaturahim kepada kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah, saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.